yang lain-lain juga. Ini cerminan juga, contoh juga bahwa perlakuan beda kepada masing-masing orang ini belum tentu merupakan cerminan sikap diskriminatif. Nah, terkait dengan itu kemudian Rasul mengajarkan kepada kita, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali di antara kalian meremehkan satu sama lain karena setiap ciptaan Allah itu ada kelebihannya masing-masing. Ini merupakan kata kunci yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perlakuan-perlakuan beda itu tidak merupakan cerminan sikap diskriminatif dan tidak merupakan sikap cerminan meremehkan satu sama yang lain. Nah, cerita ringan sebelum kita kembali ke tempat kerja menyangkut yang kedua tadi, Rasul pernah menyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya gudangnya ilmu sementara Ali adalah pintunya. Rupanya ungkapan Rasul ini sempat membuat cemburu kaum Khawarij. Siapakah kaum Khawarij? Kaum Khawarij adalah sekelompok orang, sekelompok sahabat yang tidak setuju secara politik dengan Sayyidina Ali. Itulah yang disebut kaum Khawarij. Jadi kalau sekarang ada model oposisi bukan sesuatu yang aneh sesungguhnya, karena zaman Ali radhiyallahu an sudah ada juga model oposisi yang kemudian disebut dengan kaum Al-Khawarij. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya adalah gudangnya ilmu sementara Ali adalah pintunya. Rupanya ini membuat cemburu orang-orang Khawarij sehingga mereka sepakat, apa sesungguhnya kelebihan Ali sampai Nabi mengatakan begitu. Sehingga orang-orang Khawarij ini bersekongkol, bertemu untuk mengadakan satu pembicaraan, mari kita uji kepandaian sahabat Ali. Maka keputusan rapat saat itu adalah dipilih 10 orang terbaik dari kaum Khawarij. Kemudian tugasnya adalah masing-masing orang menyampaikan pertanyaan. 10 orang ini menyampaikan pertanyaan sama. Yang akan dilihat adalah bagaimana jawaban dan argumen Sayyidina Ali. Kemudian apa yang terjadi antara Khawarij dan Ali dalam dialog ini menjadi kebiasaan di kalangan para ulama. Kalau ingin menyeleksi ulama-ulama muda, biasanya diberikan satu pertanyaan, kemudian jawabannya minimal 10 dengan referen dan argumen yang berbeda. Itu salah satu mungkin model fit and proper testnya di kalangan pesantren seperti itu. Maka setelah disepakati pada saatnya, datang delegasi yang pertama menyampaikan satu pertanyaan, ya Ali, wahai Ali, al-ilmu awil mal, al-ilmu afdalu awil mal. Kalau harus memilih, kata orang Khawarij ini, mana yang terbaik, yang lebih diutamakan antara ilmu dan harta? Terhadap delegasi yang pertama, Ali menyatakan, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Kalau soal jawaban itu biasa. Al-Quran menyatakan begitu. Tetapi persoalannya adalah apa argumennya? Ali menyatakan, al-ilmu harisuka. Karena ilmu itu yang mampu menjaga kamu. Wal-mal enta harisuha. Sementara kalau harta, kamu yang harus menjaganya. Itu argumen pertama. Entah apa yang terbersit di hati delegasi Khawarij ini, dia terdiam rupanya. La salam wala kalam, kemudian angkat kaki, hengkang dan pulang. Mungkin di balik itu juga dia mengakui, oh masuk akal juga. Kalau harta manusianya yang harus menjaga, sementara ilmu yang bisa menjaga manusia. Nah, ini sekedar bukti, barangkali juga dalam soal ibadah saja. Ilmu yang menjaga kita dari kesalahan-kesalahan ibadah. Contoh konkret misalnya, dalam hal sujud saja. Kalau orang berilmu, dia tahu ada a'dha us-sab'ah, anggota badan yang 7 yang harus semuanya ikut sujud menghadap kiblat. Kening, jidat, kemudian 2 telapak tangan, lutut, kemudian 2 ujung kaki. yang sering khilaf mungkin karena belum tahu atau mungkin karena lupa adalah setelah Robbing Firli biasanya sujudnya kakinya masih tetap ke belakang. Tidak memanjat ke tempat dia dipijak. Padahal sepertinya ini sepele. Tetapi ittifaq bainal ulama, Rasul juga menyatakan begitu, barang siapa yang sujud kakinya masih ndelosor begitu, apa ndelosor itu? Selonjor tidak ikut seperti ini, itu ingat, itu sholatnya tidak akan sah sebab sujudnya tidak memenuhi syarat. Nah, ini menunjukkan bahwa sekedar ilmu pengetahuan tentang sahnya sujud itu menjaga kita kesalahan dari pelaksanaan sholat. Nah, ini bisa dikembangkan hal-hal yang lain, pembuktian ini. Ya, karena ini namanya dialog ringan, nanti kita buktikan masing-masing apa benar apa enggak. Ini kan saya cuma cerita dialognya Khawarij sama Ali. Tapi kalau harta, anta harisuhu, kamu yang harus menjaga. Jadi kalau jamaah kita, harisun itu penjaga. Jadi kalau rekan kita ada namanya Pak Gunawan Haris, itu maksudnya adalah penjaga perusahaan ini beliau. Melalui CDC-nya. Harrison itu penjaga. Setelah pulang datang delegasi yang kedua. Dan tentu saja lain kali. Karena mereka tidak ingin diketahui bahwa mereka ingin ngetes kepandian Ali sejauh mana. Lain kali datang lagi delegasi yang kedua yang sudah dipilih. Tanya juga, wahai Ali, mana yang lebih utama kalau harus memilih ilmu atau harta? Ali tetap tegas menyatakan, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dari harta. Nah, itu jawaban biasa. Tetapi persoalannya adalah argumennya. Apa argumennya? Argumennya adalah, kalau ilmu itu makin lama tidak akan rusak. Masa ilmu sholat makin lama makin rusak? Kan tidak. Bahkan makin lama akan makin hafal. Pertanda ilmu tentang sholat itu hafal, makin lama sholatnya makin cepat. Paling-paling begitu. Tetapi ilmunya sendiri tidak akan rusak. Makin lama makin dikuasai. Tetapi kalau harta, kata Ali, itu bakal rusak bimururi zaman. Dengan berjalanannya waktu, itu harta makin lama makin rusak. Contoh konkret aja mobil. Mobil begitu dibeli baru, nanti beberapa tahun, beberapa saat, apalagi kalau kejedot di tengah jalan, itu bersamaan dengan berlalunya waktu, harta akan makin rusak. Pakaian juga begitu. Nah, ini pun agaknya Khawarij ini yang juga tidak berhasil untuk mematahkan argumennya sahabat Ali. Oh iya, benar juga. Kalau ilmu makin lama makin baik, makin dikuasai. Tetapi kalau harta makin lama berselangnya waktu, mungkin pemeliharaannya juga mahal, di samping itu juga akan rusak. Kembali dia. Maka kemudian delegasi ketiga juga mengajukan pertanyaan yang sama. Mungkin makin penasaran. Biasanya kalau orang ingin mematahkan orang lain itu, begitu yang ingin dipatahkan itu makin bertahan kan makin penasaran itu. Wah, ini jangan-jangan memang benar ini. Bahwa Ali ini adalah betul-betul pintu gerbangnya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya delegasi ketiga juga bertanya, "Ya Ali, al-ilmu afdalu awil mal?" Sesungguhnya mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali tetap dalam pendirian semula. Jawabannya sama, al-ilmu afdalu minal mal. Tapi kan orang Khawarij itu ingin menguji, bukan jawabannya yang berbeda-beda. Tetapi argumennya yang ingin dilihat. Karena menunjukkan bahwa kalau orang itu berilmu, dia cerdas, dia banyak referen, dia terhadap satu persoalan bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Argumennya juga cukup logis dengan berbagai macam argumen. Maka, tadi yang keberapa Pak? Ketiga ya. Jawaban Sayyidina Ali tetap sama. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Apa argumennya? Ternyata argumennya Sayyidina Ali, ini yang bertanya ini kan berharap, mudah-mudahan lupa begitu. Kalau dia lupa, tidak bisa memberikan argumen yang bisa kita terima, berarti dia tidak pintar. Ternyata sahabat Ali menyatakan, ilmu tidak akan habis walaupun kamu berikan bentuk jumlahnya berapapun kamu berikan kepada orang lain. Tetapi kalau harta makin lama kamu belanjakan makin berkurang dan bisa juga jatuh pailit habis. Walaupun besok akan ada insentif lagi, tapi kan habis juga lama-lama. Nah, ini agaknya delegasi yang ketiga ini juga pulang dengan tangan kosong. Benar juga. Ilmu itu diajarkan tidak makin habis. Sebab kalau ilmu, dengan mengajarkan ilmu, ilmu itu habis, guru jumlahnya nanti habis. Misalnya Pak Hanan atau Pak Dada mengajarkan tajwid. Kalau ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf yang 6. Hamzah, Ain, Kha, Ghin, Kha, Alif. Itu adalah bacaan izhar. Ilmunya sudah diberikan. Kalau seandainya ilmu itu akan habis manakala diberikan orang lain, maka besok lagi sudah enggak bisa ngajarkan itu lagi. Tetapi kalau harta begitu dibelanjakan, saat itu juga hilang, mungkin diganti dengan mendapatkan sesuatu, akan datang lagi. Tetapi yang sudah dibelanjakan itu hilang. Tapi kalau ilmu tidak demikian. Itu jawaban-jawaban singkat sahabat Ali. Rupanya delegasi yang ketiga juga gagal. Maka datang lagi di waktu yang keempat. Pertanyaannya sama. Ilmu lebih utama apakah harta? Ternyata jawabannya sama. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Sebelum saya lanjutkan, saya ini jangan-jangan dalam bahasa santri itu tahsilul hasil. Menggarami air lautan. Saya ingin tanya, pernah dapat ini belum, Pak? Enggak, kalau daripada nanti pengulangan-pengulangan, saya ingin sudahi sampai di sini. Kalau ini sudah pernah didengar secara komplit sebelumnya? Belum, oke. Kalau gitu saya teruskan, 10 menit lagi. Yang keempat, pertanyaannya pun sama. Apakah ilmu, apakah harta yang lebih baik? Nabi sahabat Ali jawabannya tetap sama, al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu afdalu minal mal. Apa argumennya? Ini biasa, kita sudah tahu. Ini hampir mirip dengan dua jawaban berikutnya. Tidak pernah ada istilah orang kehilangan ilmu. Kalau kehilangan buku ada. Artinya apa? Ilmu itu tidak akan, pasti amanlah dari sisi jarahan maling itu. Aman dari kejahatan maling, namanya ilmu. Lah bagaimana dengan kejahatan yang difatwakan MUI dengan pembajakan-pembajakan itu? Itu yang dibajak itu kan fisiknya. Tapi ilmunya sendiri tidak. Bagaimana orang kan membajak ilmu? Apalagi kalau dalam istilah Islam itu al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu adanya ada dalam dada, dalam hati, sanubari seseorang. Tidak ada dalam catatan. Ini namanya catatan ilmu, bukan ilmu. Ilmunya sendiri ada di dalam. Makanya tidak mengenal ada orang mencuri ilmu. Kalau membajak hak paten mungkin ada, tapi ilmunya sendiri tidak. Maka sahabat Ali jawabannya, argumennya, jawabannya tetap sama, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dari harta. Argumennya, alasannya adalah, ilmu selalu aman, tidak akan ada orang yang mencuri. Tetapi kalau harta sudah disimpan seperti apapun, bank juga tempat yang aman biasanya ternyata masih bisa dibobol dengan berbagai macam cara. Artinya apa? Harta itu punya potensi tidak aman dari jarahan maling. Itu argumen yang keempat. Pertanyaan yang kelima sama, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Jawabannya ternyata tetap, ilmu lebih utama dari harta. Apa alasannya? Alasannya adalah, kalau ilmu itu cenderung lazimnya mendatangkan banyak kawan. Anak-anak kita kalau dia punya ilmu lebih pintar dari kawannya, biasanya diminta untuk sontekan, biasanya diminta. Kalau orang berilmu biasanya juga didatangi untuk ditanya, dikerumunin. Gitu. Tetapi kalau harta, kata Ali, ilmu tetap lebih utama dari harta. Alasannya karena ilmu mendatangkan banyak kawan, contohnya seperti tadi. Tapi kalau harta, itu cenderung mengundang banyak musuh. Karena cemburu kepada fisik itu lebih gampang dibandingkan cemburu kepada orang yang berilmu. Orang iri kepada orang yang berilmu, paling dia belajar lagi, akhirnya bagus, semua orang jadi pinter. Tapi kalau cemburu kepada orang yang punya harta, dia ingin memperoleh yang sama, padahal kedudukannya tidak sama, segala macam digunakan. Akhirnya timbul perkeliruan-perkeliruan yang semestinya tidak terjadi. Jadi yang kelima, tetap jawabannya ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu mengundang banyak kawan, sementara harta cenderung mengundang banyak musuh. Yang keenam, delegasi keenam, ini seperti Afi saja, silih berganti, walaupun memang seandainya Ali itu, sebetulnya saya tidak tahu, karena di dalam catatan sejarah itu tidak disebutkan Ali ini tahu apa tidak di tes itu. Ya lugu aja jawabnya seperti itu. Soalnya kalau tahu, mestinya kalau kita gitu, wah ini kayaknya jidatnya begini, ini orang Khawarij ini. Ini pasti datang akan nanya kayak kemarin lagi. Mungkin baru sampai di depan pintu sudah dijawab, ilmu begitu mungkin. Tapi karena memang ini tamu juga harus dilayani sebaik-baiknya, walaupun mungkin tahu, dibiarkan saja. Akhirnya yang keenam pun datang, memberikan pertanyaan yang sama, mana yang lebih utama, ilmu atau harta. Ali tetap menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Apa alasannya? Ini mungkin kita juga benar dan tidaknya, terbukti tidaknya di kita itu bisa kita tes masing-masing. Kata Ali kepada orang Khawarij itu yang bertanya mana yang lebih utama, ilmu atau harta. Dijawab ilmu. Apa alasannya? Alasannya adalah ilmu itu banyak membawa ketenangan kita. Tetapi kalau harta cenderung membawa kegelisahan. Apalagi kalau harta itu dibawa ke tempat tidur. Wah, itu sudah gak karuan itu. Tapi kalau ilmu itu dia akan membawa orang lebih tenang. Orang lain berpendapat beda, dia tidak akan gelisah. Tidak akan buru-buru memvonis itu salah, murtad, bid'ah, syirik, dan semacamnya. Tidak buru-buru seperti itu. Dia tidak gelisah melihat orang lain yang sepertinya salah. Mengapa? Karena dia tahu, oh dia kalau melakukan takbirnya seperti itu, dasarnya adalah ini. Kalau sama-sama punya dasar, mengapa diprotes? Tidak usah, biarkan saja. Karena keabsahan ilmu itu bukan vonis orang. Keabsahan ibadah bukan vonis orang. Al-ibadah itu sahnya adalah bil ilmi. Fatwa itu hanya untuk memantapkan ilmu saja. Orang yang berilmu cenderung tenang manakala menghadapi perbedaan. Sebab dia tahu, oh si A melakukan seperti ini, dasarnya ini. Silakan saja, mudah-mudahan makin baik. Tapi kalau orang punya harta, cenderungnya gelisah. Kok dia seperti itu? Dan seterusnya. Yang keberapa tadi Pak? Yang keenam ya? Yang ketujuh. Jadi yang keenam jawabannya, ilmu lebih utama dari harta karena ilmu membawa ketenangan, sementara harta seringkali membawa gelisah. Nah nanti kita cocokkan dengan kehidupan kita sehari-hari, benar apa enggak? Saya tidak bisa menjamin ini terbukti, karena ini dialognya antara Khawarij sama sahabat Ali. Yang ketujuh, apa yang lebih utama, ilmu atau harta? Sahabat Ali tetap jawab ilmu, dia tidak ragu. Apa argumennya? Argumennya adalah ilmu itu nanti di hari kiamat itu akan menjadi penolongmu, syafi'un. Tapi kalau harta? Akan menjadi beban berat di punggungnya masing-masing untuk dihisab, diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sama-sama dihisab, ilmu itu hisabnya cuma satu. Bagaimana kamu mengamalkan ilmunya? Tetapi kalau harta diusutnya dua sisi. Min aynak tasabtahu. Dari mana kamu peroleh? Kemudian hisab kepada harta yang kedua, untuk apa harta yang kamu miliki? Jadi kalau ilmu di hari kiamat hisabnya cuma satu, bahkan akan menjadi penolong orang yang berilmu, Bapak Ibu sekalian. Sementara kalau harta, hisabnya dua pertanyaan. Dari mana hartamu diperoleh dan untuk apa kamu manfaatkan? Jadi yang tanya sumber harta itu bukan hanya KPK saja. Itu memang seperti itu. Mungkin saja KPK itu juga tahu lah, itu pertanyaan-pertanyaan malaikat. Walaupun diterjemahkan malaikat itu kan gak tampak, jadi pertanyaan-pertanyaannya siluman begitu. Itu argumen yang ke-8. Ilmu ke-7. Ke-7 atau 8, Pak? Saya pengen cepat selesai soalnya. Yang ke-7, ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu syafi'un, akan menjadi syafaat penolong. Manusia berilmu, hamba yang berilmu di hadapan Allah, sementara harta itu akan membebani hisab. Oleh karena itu Nabi juga pernah menyampaikan bahwa wa khaffifil himla fa innal aqabah ka'ud. Sebaiknya orang meninggal itu bebannya ringan saja, karena perjalanan akhirat itu menanjak berkelok, curam. Jadi maksud supaya membawa beban yang ringan itu ringan dari hisab-hisab itu. Nah, yang paling memberatkan manusia di hadapan Allah itu, kalau ibadah adalah persoalan tinggal sholat, tapi selain tinggal sholat, yang paling berat adalah hisab harta. Karena pertanyaannya dua, dari mana diperoleh dan untuk apa dimanfaatkan. Sementara kalau ilmu itu lebih banyak menolong, kalaulah ada pertanyaan, bagaimana kamu mengamalkannya. Yang ke-8, pertanyaan sama tapi argumennya, jawabannya sama tapi argumennya yang beda. Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali menyatakan ilmu. Apa dasar dan hujahnya, argumennya? Kalau ilmu itu menjadikan orang, menggiring seseorang menjadi halim. Halim itu apa ya? Santun, lembut. Halim. Ilmu mendatangkan orang bisa bersikap lembut. Salah satu contoh, tolak ukur kita bisa lembut dan tidak tentang ukuran hati kita sejauh mana. Kalau seseorang mengetahui ilmu tentang perjalanan akhirat, tentang sakaratul maut, tentang alam kubur, tentang mahsyar, kemudian dia lembut hatinya, itu punya potensi orang ini lebih memungkinkan semakin banyak memperoleh hidayah Allah. Tetapi kalau orang disentuh dengan kematian itu biasa-biasa saja, ini dikhawatirkan hati yang seperti itu sudah cenderung keras. Nah, Ali menjawabnya adalah ilmu lebih utama dari harta. Mengapa? Ilmu itu membuat seseorang bisa halim, lembut hatinya. Sementara al-mal yurithu qasawatil qalbi. Sementara harta itu menjadikan seseorang bisa keras hatinya. Ya, nanti kita cocokkan. Kalau kita itu persoalan harta lebih ngotot atau persoalan ilmu biasanya? Kalau ilmu ya semangga lah, silahkan. Silahkan Anda saja yang presentasi, Anda saja yang itu. Tetapi kalau soal pendapat bisa toleransi. Kalau pendapatan itu yang susah untuk toleransi. Gitu. Kalau soal pendapat bisa toleran. Tapi kalau soal pendapatan, hitungannya ruwet banget. Nah, karena apa? Karena memang mungkin juga kita bisa menerima juga. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu yurithul hilma. Ilmu akan menjadikan kita yang berilmu menjadi halim. Sementara kalau harta itu yurithu qasawatil qalbi. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Ilmu lebih utama dari harta. Apa argumennya? Ini juga nanti kita buktikan apakah ini terjadi apa enggak. Kalau dengan ilmu itu orang bisa semakin berkualitas ibadahnya. Dengan ilmu orang makin berkualitas ibadahnya. Ini seperti contoh tadi. Orang bisa baca Quran, sama-sama bisa baca tulisan Arab. Tapi kalau dia punya ilmu tajwid, ya, itu kualitasnya beda dengan baca Quran tanpa tajwid. Bapak baca Fatihah di dalam sholat, satu saja keliru, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sampai terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini memang tidak terasa, ini artinya jauh berbeda antara Allah dan sinar matahari yang disembah. Baru satu itu saja dengan ilmu menjadikan amal kita menjadi berkualitas. Sementara kalau dengan harta, kata Ali, ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu menjadikan ibadah, amal, pekerjaan, aktivitas lebih berkualitas. Sementara harta itu bisa mendorong seseorang untuk menempatkan dirinya dipertuhankan oleh yang lain. Menempatkan, menggiring dirinya, menempatkan diri sebagai Tuhan. Karena dalam pikirannya segala sesuatu bisa diatur dengan harta. Segala sesuatu bisa dikuasai dengan hartanya. Ini artinya apa? Orang yang ingin mengatur segalanya dengan kemampuan harta, seolah-olah Tuhan saja. Kalau sudah dikasih rezeki kan tunduk. Kalau sudah disogok kan taat. Kalau sudah disuap kan ngikuti kemauan kita. Kalau sudah biasa dikasih sesuatu kan, kalau nego dalam tender kan bisa agak lunak. Dan seterusnya. Artinya apa? Orang seperti itu dengan banyak harta memungkinkan, menggiring seseorang untuk menempatkan dirinya sebagai Tuhan, karena dia merasa, ya, merasa segala sesuatu bisa diukur dengan harta. Tapi kalau ibadah, dengan kalau ilmu, dia akan menjadikan kualitas ibadahnya semakin baik. Tapi kalau harta mendorong seseorang untuk menempatkan diri sebagai Tuhan, karena seolah-olah bisa diatur dengan itu. Nah, dengan demikian kalau orang menggunakan kekuasaan uang, kekuasaan harta, itu sebetulnya bagian dari cenderung-cenderung dia menempatkan diri sebagai Tuhan. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak menjadi syirik karena harta. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang satu tidak saya sampaikan pada kali ini. Nanti kita PR-kan saja. Siapa tahu dalam perjalanan nanti Bapak Ibu bisa menemukan karena yang sembilan ini nanti kita cocokkan dulu. Nanti yang satu lagi nanti lain waktu bisa kita cari, bisa kita sampaikan. Ya. Apa Pak yang satu? Ya, Pak siapa? Pak Maji. Menurut beliau yang satu adalah ilmu lebih utama dari harta. Karena apa? Ilmu akan menyebabkan orang abadi kalau sudah wafat. Sementara kalau harta dilupakan orang. Tapi apa iya? Kalau orang kaya itu dilupakan orang. Kenapa di Tasik sana mengatakan kalau gali sesuatu, oh ini harta korun. Loh, korunnya di mana? Artinya apa? Orang kaya korun itu dikenal sepanjang zaman karena kekayaannya, karena kesombongannya. Makanya yang satu nanti kita cari. Yang satu ini kita cari. Ya, siapa tahu Bapak Ibu juga punya potensi, punya argumen yang seperti kuatnya argumen sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nanti kita cari, nanti kita cocokkan pada lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.